Dongeng Bahasa Indonesia. Hansel dan Gretel. Pada suatu saat, di sebelah hutan belantara, hiduplah pemotong kayu dan istrinya dengan dua anak mereka. Mereka sangat miskin hingga sang ayah tidak sanggup membelikan roti untuk sehari-hari. Sang ibu meninggal karena dia sakit. Ibu. Setelah kepergian ibunya, sang ayah mengambil alih semua pekerjaan rumah. Dia juga harus menjaga sendiri anak-anaknya. Karena itu, dia tidak bisa bekerja. Oh, anakku. Sudah aku bilang berkali-kali, kau harus menikah untuk anak-anakmu. Hanya wanita yang bisa menjaga anak-anak. Sedangkan kau bisa kembali ke hutan lagi. Kalau tidak, kalian akan sangat kelaparan. Kurasa dia benar. Aku harus segera menikah. Akhirnya, dia menikah. Dan kehidupan mereka setelah menikah sangatlah bahagia. Aku tidak perlu khawatir dengan anak-anakku lagi. Aku bisa pergi kerja sekarang. Dia kembali mulai bekerja. Kemarilah, makanan sudah siap. Hansel dan Gretel berlarian ke meja makan dan mulai makan. Boleh tambah sedikit lagi, Ibu Tiri? Aku mohon. Tidak. Aku tidak bisa memberikan lagi kepadamu. Yang kau mau hanyalah makan dan makan. Bukannya memberi makan anaknya yang lapar, dia malah memakan semangkuk penuh bubur. Ambil ini, Gretel. Tapi Hansel, nanti kau makan apa? Aku tidak mau. Hari ini aku tidak lapar, Gretel. Kau makan saja. Hansel memberikan semua makanannya pada Gretel. Terima kasih ya, kakakku. Hansel sangat sedih atas perilaku kasar ibu tirinya. Dia sangat rindu dengan ibunya. Seringkali dia menatap langit untuk melihat ibunya bersama bintang-bintang. Aku rindu padamu, Ibu. Aku harap kau dapat kembali dan menyayangi kami lagi. Hansel! Sang ayah selalu pergi ke hutan. Dia telah bekerja sangat keras tapi tidak bisa menjual kayu-kayunya karena pengumpul kayu tidak datang ke desa sejak beberapa minggu lalu karena cuaca buruk. Suatu hari, ibu tiri bertengkar dengan sang ayah. Anak-anakmu bisanya hanya makan terus dari waktu ke waktu. Kau tidak mendapatkan sedikit pun uang sejak beberapa minggu lalu. Bagaimana aku bisa membeli bahan makanan dan memasak untuk mereka? Anak perempuanmu itu rakus sekali. Kalau tidak kuberi makan cukup, maka dia akan memakanku. Apa yang bisa kulakukan, sayangku? Aku tidak bisa menjualnya di musim hujan ini. Kenapa kau tidak ke kota dan menjualnya saja sendiri? Baiklah, itu sepertinya ide yang bagus. Aku akan ke kota dan membawa banyak barang untuk kau dan anak-anak. Keesokan paginya, sang ayah pergi ke kota untuk menjual kayu. Saat sang ayah pergi, ibu tiri memiliki rencana jahat untuk menyingkirkan anak-anak selamanya. Kalau rencana ini berhasil, aku tidak perlu berbagi makanan dengan anak-anak rakus itu. Dan tidak akan ada banyak pekerjaan rumah. Aku akan hidup bahagia dengan suamiku, dan aku akan melahirkan anakku sendiri. Oh, Hansel! Oh, Greta! Aku akan ke hutan untuk mengambil beri dan jamur. Kemarilah, ayo, bantu aku. Hansel adalah anak yang cerdas. Dia sangat curiga dengan nadanya yang manis. Tidak, Bu. Aku tidak mau. Aku akan berikan buah beri yang segar. Ayolah, kau pasti lapar kan, Hansel? Dan kau, Gretelku sayang, kau pasti sangat lapar juga kan? Tidakkah kau mau buah beri yang segar? Ayo, kakak, ayo. Aku mohon, aku mau melihat hutan dan merasakan beri yang segar. Oke, Gretel, ayo berangkat. Ayolah anak-anak, angkat keranjang kalian. Cepatlah monster-monster kecil. Hansel pernah diberitahu ibu kandungnya untuk menandai jalan mereka di hutan. Jadi saat kembali kau tidak kehilangan jalur pulang. Hansel mengumpulkan beberapa kerikil di keranjang karena kerikil akan bersinar saat malam. Semua sudah disiapkan untuk mencari kayu. Saat berjalan, Hansel menjatuhkan kerikil di jalan menuju hutan. Kemudian mereka sampai di dalam hutan. Hansel, aku sudah lelah. Berapa jauh lagi kita akan berjalan? Aku mau istirahat sebentar. Oke, Gretel. Ibu, bisakah kita berhenti sebentar? Kami lelah. Ini kesempatan yang bagus. Baiklah, anak-anak. Kalian istirahat sebentar di bawah pohon ini, ya. Aku akan mencari berry di sekitar sini. Tapi, Ibu, bagaimana kita menemukan Ibu? Oh, jangan khawatir, Hansel. Aku akan segera kembali. Jaga Gretel, ya. Aku tidak akan lama. Ibu tiri pergi meninggalkan kedua anak itu sendirian. Gretel tertidur. Sang ibu tiri memperlihatkan niat awalnya. Dia kembali ke rumah dan memutuskan untuk meninggalkan anak-anak di dalam hutan. Sementara itu, Gretel terbangun dan mulai mencari ibu tiri. Hansel, di manakah ibu tiri? Aku mau pulang, aku lapar. Ibu tiri, kau di mana ibu tiri? Jangan khawatir, Gretel. Kita akan menunggu di sini. Dia akan segera kembali. Seekor kera turun dari pohon dengan beberapa buah-buahan di tangannya. Kera itu memberikannya pada mereka. Oh, kau baik sekali, kera. Mereka memakan semua buahnya bersama. Ibu tiri sudah setengah jalan dan melihat barisan kerikil. Oh, Hansel yang pintar meletakkan kerikil di sini. Pintar sekali dia. Aku akan menyingkirkannya dari jalur ini. Dia mengarahkan kerikil ke jalur lain untuk membuat mereka tersesat. Sekarang kau akan belajar dari awal lagi, anak pintar. Anak-anak itu menunggu dan menunggu, tapi ibu tiri tidak kembali. Matahari telah tenggelam dan hari menjadi gelap. Ibu tiri di mana, Hansel? Bagaimana kita bisa pulang? Kita tersesat di hutan. Hansel pun merasa ketakutan, tapi dia teringat tentang kerikil yang dia tinggalkan di perjalanan. Kerikil! Mereka segera bergegas mencari kerikil itu. Mereka mencari kemana-mana, tapi tidak ada. Pada saat itu, seekor kera turun dari pohon dan menggenggam tangan Hansel dan menunjukkan kerikil itu. Kerikil itu bersinar dengan cahaya bulan. Jangan menangis sekarang, Gretel. Percaya padaku, aku akan mau pulang walaupun ibu tidak kembali. Ayo, kita pergi. Mereka berjalan dan akhirnya mereka tersesat. Kerikil itu menghilang. Tidak ada lagi kerikil, hanya kegelapan dan hutan lebat di depan. Di mana kerikilnya? Aku takut, kakak. Jangan takut, aku di sini untuk menjagamu. Mereka berjalan dan berjalan lagi. Mereka sangat lelah dan lapar. Akhirnya, matahari terbit. Mereka melihat burung putih bernyanyi di pohon. Mereka menunggu di sana untuk mendengarkan burung bernyanyi. Setelah beberapa saat burung itu terbang, Hansel dan Gretel mengikutinya. Burung itu hinggap di atap pohon sebuah rumah coklat. Coba lihat itu, Hansel. Rumah coklat. Wow, lihat itu. Itu terbuat dari cookies. Pintunya terbuat dari agar-agar. Atapnya terbuat dari kue. Dan jendelanya terbuat dari gula-gula. Ayo kita makan. Mereka mengambil potongan besar dari tembok dan mulai memakannya. Hansel dan Gretel memakannya seperti tikus kelaparan. Ini lezat. Aku lapar sekali, Hansel. Aku akan memakan semuanya. Ketika mereka sedang makan, mereka mendengar suara seseorang membuka pintu. wanita tua yang terlihat sakit keluar. Anak-anak menjatuhkan apa yang sedang mereka pegang di tangannya. Siapa kalian dan apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian memakan rumahku? Maaf, kami kelaparan. Dan kami tersesat di dalam hutan. Oh, anak yang malang. Kalian berdua terlihat lapar dan lelah. Ayo masuklah, nenek akan beri makanan untuk kalian. Nenek akan merawat kalian berdua. Dia menggenggam tangan mereka dan membawanya masuk. Nenek membawakan sebuah meja yang penuh makanan dengan tongkat sihirnya. Wow, makanan. Dua anak itu makan dengan lahap. Kalian pasti sangat lelah. Kenapa kalian tidak tidur saja? Buah kasur yang nyaman muncul. Terima kasih, Nenek. Tapi sekarang sudah terlambat. Kami harus pulang ke rumah. Ibu kami pasti mencari kami. Iya, Nenek. Kami harus pergi sekarang. Sampai jumpa. Dan terima kasih ya untuk makanannya. Ketika Hansel dan Gretel akan membuka pintu, saat itu Nenek memantrai pintu dan terkunci. Oh! Sang nenek berubah menjadi penyihir yang menyeramkan. Sang penyihir mengucapkan mantra dan mengunci Hansel di dalam kurungan. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Hansel! Hansel! Ayolah, anak kecil. Tumbuh besar, aku akan menjadikanmu makanan yang lezat. Dan kau pemalas, kemarilah dan bersihkan rumah ini. Sang penyihir mempunyai penglihatan yang buruk. Dia menjadikan Gretel pelayannya. Sang penyihir mulai memberi makan dia sebanyak-banyaknya agar dia menjadi gemuk. Sementara itu, ibu tiri kembali ke rumah dan terkejut melihat suaminya telah kembali. Dari mana saja kau? Di mana anak-anak? Aku. Katakan apa yang terjadi, sayang. Di mana anak-anakku? Ibu tiri merasa malu dengan kelakuannya dan memberitahu dia tentang kejahatannya. Aku tidak percaya ini. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Kau tidak pantas menjadi ibu. Aku merasa kasihan pada anak-anak, tapi ini belum terlambat. Ayo kita ke hutan dan mencari mereka. Oke, ikut denganku. Oh, Hansel. Mereka berdua pergi ke hutan untuk mencari anak-anak. Oh, Hansel. Setiap hari penyihir itu pergi ke kurungan untuk memeriksa Hansel. Tunjukkan jarimu padaku, Hansel. Biar aku rasakan dan lihat seberapa gemuknya dirimu. Hansel sangat-sangat cerdas. Mengetahui kalau penglihatan penyihir itu buruk, dia menggunakan tulang ayam, bukan jari dia sendiri. Hansel, kenapa kau tidak gemuk juga, dasar anak bodoh? Aku akan memberikanmu makan lagi dan lagi. Aku akan segera memakan anak kecil ini. Aku tidak bisa menunggu lagi. Aku kelaparan. Gretel mendengar penyihir mengatakan itu dan dia sangat ketakutan. Ya Tuhan, tolong selamatkan kakakku. Aku harus berbuat sesuatu sekarang. Aku tidak bisa membiarkan ini. Sang penyihir tidak dapat menunggu lama lagi dan dia mulai memasak air di panci besar untuk sup. Gretel mengetahui kalau penyihir itu akan memakan Hansel sekarang. Ayo gadis kecil, bantu aku menyalakan apinya, cepat. Tapi aku tidak tahu cara melakukannya. Aku akan melakukannya sendiri. Sang penyihir mulai menyalakan perapian. Saat dia membakar kayu, api yang besar muncul. Melihat api yang besar ini, Gretel terpikir sebuah ide untuk menyelamatkan kakaknya. Ini kesempatan terakhir untuk kabur. Aku harus mencobanya. Dia lari dan mendorong penyihir itu dengan keras dari belakang. Sang penyihir jatuh ke perapian dan Gretel menutup pintu besinya. Sang penyihir terbakar di dalam perapian. Hei penyihir, kau tidak bisa memakan kakakku. Gretel melihat tongkat ajaib di dekatnya. Dia mengambil tongkat ajaib dan membebaskan Hansel. Gretel. Hansel. Lalu mereka pergi ke ruangan penyihir itu dan menemukan banyak sekali peti harta, patung-patung, artefak ajaib, dan semua ada di situ. Oh, Gretel, berikan aku tongkatnya. Aku akan membukanya. Gretel memberikan tongkatnya. Dia mulai membuka satu persatu peti itu. Mutiara, permata, emas. Kita bawa pulang ini. Tunggu, patung-patung apa itu di sana? Kelihatannya seperti patung anak kecil. Hansel memberikan patung itu mantra ajaib dengan tongkat itu. Lalu mereka terkejut, patung itu mulai berubah menjadi seorang anak kecil. Oh, terima kasih teman-teman. Kalian telah menunjukkan keberanian. Sama-sama. Tapi sebelum ada masalah lainnya, ayo kita keluar dari hutan ini. Mereka semua keluar dari rumah itu berlari. Tapi kakak, kita tidak tahu jalannya. Aku tidak bisa berjalan lagi sekarang. Siapa bilang kita berjalan? Hansel memberikan mantra ajaib ke sebuah sapu dengan tongkat itu. Dan mereka semua mulai mengapung di udara. Yeay, kita bisa terbang, kita bisa terbang. Anak kecil itu duduk di sapu dan mulai terbang tinggi di atas awan. Tiba-tiba mereka Hansel. Mendengar suara yang tidak asing. Oh, Greta! Oh, Hansel! Oh, Greta! Itu mereka orang tua kami, bawa kami turun. Kedua anak itu berlari menuju orang tuanya ketika mendarat. Ayah, ibu, kami kembali. Ayah, ibu. Aku sangat senang melihatmu, anak-anakku. Aku telah lama mencari kalian. Dari mana saja kalian? Oh, Hansel dan Gretel. Maafkan apa yang telah kulakukan pada kalian. Aku mohon maafkan aku. Tidak apa-apa, ibu. Aku rasa ini rencana Tuhan untuk melepaskan kita dari kemiskinan. Apa? Aku tidak mengerti. Anak-anak memperlihatkan harta itu dan menceritakan kisah mereka kepada orang tuanya. Semua orang bahagia dan kembali ke rumahnya. Mereka semua hidup bahagia selamanya. Jack dan pohon kacang. Pada suatu ketika, ada anak kecil bernama Jack yang tinggal bersama ibunya di sebuah rumah kecil di desa. Mereka tidak mempunyai sumber penghasilan. Mereka telah menjual semuanya untuk bertahan hidup. Yang tersisa dari mereka adalah seekor sapi yang memberi mereka susu. Mereka sangat miskin. Tidak jarang Jack dan ibunya tidur dengan perut yang kosong. Jack biasanya memerah susu sapinya setiap pagi, tapi sapinya harus diberi makan untuk menghasilkan susu. Dan mereka tidak mempunyai uang. Ibunya Jack berpikir sesuatu. Dia menghampiri Jack dan memberitahu untuk menjual sapinya. Baiklah, Bu. Jack pergi ke pasar untuk menjual sapinya. Dan di perjalanan, dia berjumpa dengan kakek tua yang unik. Selamat pagi, Jack. Selamat pagi. Kemana kau akan membawa sapi ini, anak kecil? Aku akan pergi ke pasar untuk menjual sapi ini. Oh, nak. Kau tidak harus pergi jauh untuk menjualnya. Berikan aku sapi itu. Aku akan membelinya. Apa yang akan Anda berikan sebagai imbalan untuk sapiku? Aku mempunyai penawaran yang bagus untuk anak baik sepertimu. Dan apakah itu? Aku akan memberikanmu 5 kacang ajaibku. Jack sangat kebingungan. Kacang ini tidak terlihat seperti biasanya. Kacang itu terlihat sangat aneh. Kacang itu besar, lebih besar daripada kacang manapun. Aku tidak mau kacang ini. Apa yang akan kulakukan dengan ini? Ini bukan kacang biasa, anak kecil. Ini kacang ajaib. Ajaib? Benarkah? Bagaimana cara kerjanya? Kacang ini sangat ajaib. Jika kau menanamnya semalaman, ketika pagi kacang ini akan tumbuh sampai ke langit. Jack merasa yakin. Dia menukar sapinya dengan kacang karena kacang itu ajaib. Sekarang kacang ini menjadi milikmu yang ditukar dengan sapi. Jack merasa sangat gembira untuk memberitahu ibunya. Saat sampai di rumah, Jack tersenyum dan merogoh sakunya. Lihatlah kacang-kacang ini, Bu. Mereka ajaib. Apa? Kau menjual sapinya untuk kacang-kacang aneh ini? Tentu, Bu. Kau menjual sapinya untuk beberapa kacang. Betapa konyolnya kau. Ibunya menjadi sangat marah dan membuang kacang-kacang itu keluar jendela. Bocah yang konyol. Jack sangat sedih. Dia berlari ke lantai atas menuju kamarnya yang kecil di atap rumah. Dia mulai berpikir sendirian. Kenapa aku begitu sangat konyol? Aku menjual sapi untuk kacang-kacang. Dia menangis di atas tempat tidur dan tertidur tanpa makan malam. Saat matahari terbit keesokan harinya, Jack bangun dan melihat keluar jendela. Dia terkejut. Dia melihat pohon kacang yang sangat tinggi sampai menyentuh ke langit. Ya ampun, kacang-kacang itu benar-benar ajaib. Dia memutuskan untuk memanjat pohon kacang tersebut. Pohon kacang begitu tinggi sehingga dia menyentuh langit. Jack yang malang memanjat dan memanjat hingga akhirnya dia dapat melihat gumpalan awan. Ini mengagumkan. Semuanya terlihat kecil dari atas sini. Saat dia memanjat sedikit lagi, dia sampai di pintu emas yang sangat besar, bersinar dengan sinar matahari. Saat dia melangkah lebih jauh, pintunya terbuka. Itu adalah kerajaan di langit. Ini ajaib. Jack terpesona dengan keindahan kerajaan itu. Saat dia memasuki kerajaan, dia melihat seekor raksasa yang menakutkan tidur di atas kursi. Jack merasa sangat lapar setelah dia memanjat pohon kacang itu, lalu dia masuk secara perlahan-lahan mencari jalan untuk pergi ke dapur. Dia melihat beberapa buah-buahan segar dan juga susu di sana. Pada saat dia sudah dekat untuk mengambilnya, dia mendengar suara yang sangat keras. Hah? Suara keras apa itu? Jack sangat ketakutan. Dia berlari untuk sembunyi di dalam sebuah lubang kecil. 3, 2, 1. Aku mencium darah seorang bocah Inggris. Apakah dia hidup atau dia mati? Aku akan menemukannya dan memakannya. Tidak ada yang lebih baik daripada manusia panggang. Lezat. Raksasa itu tidak bisa menemukan manusia. Lalu dia memakan makanannya yang berada di atas meja. Dia mengambil kantung koin emasnya, menghitungnya, dan menyimpannya di atas meja. Lalu, dia pergi untuk tidur. Jack pelan-pelan merangkak keluar dari tempat sembunyinya dan memutuskan untuk mengambil kantong koin emas. Berpikir jika ibunya tidak akan marah lagi padanya. Hah, ini berat sekali. Aku harus mengambil ini dan kabur dari sini. Dia meluncur turun dari pohon kacang dengan kantong emas. Dia pulang ke rumah dan memberikan koin tersebut kepada ibunya. Sebuah kantong emas? Hah, dari mana kau mendapatkan ini? Jack memberitahu seluruh cerita itu pada ibunya. Ibunya sangat bahagia karena mereka mempunyai emas dan anaknya juga kembali dengan selamat. Beberapa hari kemudian, Jack memanjat pohon kacang itu lagi. Dia sampai di atas dan menuju ke rumah raksasa itu. Sekali lagi, Jack melihat raksasa itu tidur, tapi kali ini dia mendengkur. dengkurannya sangat kencang sehingga harus bersembunyi untuk menutup telinga. Lalu raksasa itu terbang. Jack melompat ketakutan dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Fee-fi-fo-fong. Aku mencium bau darah bocah Inggris. Dia hidup atau dia mati. Aku akan menemukan dia dan memakannya. Tidak ada yang lebih baik daripada manusia panggang. Lezat. Tidak ada anak di sini. Raksasa itu tidak menemukan siapapun. Lalu, dia mengambil seekor ayam betina dan berteriak. Keluarkan telur emas sekarang. Ayam betina itu mengeluarkan telur emas, lalu raksasa itu menyimpannya ke keranjang dan dia pergi tidur. Setelah dia masuk, Jack mengerti sesuatu yang tampak jelas. Dia mengambil ayam betina tersebut lalu dia bergegas turun dari pohon kacang itu. Setelah dia pulang, dia menceritakannya pada ibunya. Lihat ibu, aku mendapatkan ayam betina kali ini. Ia mengeluarkan telur emas. Lihat bagaimana ini bekerja. Keluarkan telur emas sekarang. Ibunya Jack sangat bahagia dengan itu. Untuk ketiga kalinya, Jack memanjat pohon kacang tersebut dan kembali lagi ke kerajaannya raksasa. Kali ini, dia melihat raksasa itu memainkan musik menggunakan sebuah harpa yang sangat indah. Dia bersembunyi di bawah meja. Fee-fi-fo-fum. Aku mencium bau darah bocah Inggris. Dia hidup atau dia mati. Aku akan menemukan dia dan memakan. Tidak ada yang lebih baik daripada manusia panggang. Lezat. Hari ini aku akan menemukannya dengan cara apapun. Dia mencari di sini dan di sana, tapi tidak bisa menemukannya. Dia menjadi sangat lelah, lalu tertidur. Sementara itu, Jack mengambil harpa dan segera akan pergi. Tiba-tiba, harpa itu menangis. Tolong tuan, tolong aku. Seorang anak mencuriku. Dia membawaku jauh darimu. Raksasa tersebut tiba-tiba terbangun dan melihat Jack dengan harpanya. Marah, dia berlari menghampiri Jack. Jadi, kau adalah orang yang mencuri ayam betinaku dan kantung emasku. Untuk itu aku akan menghukummu. Tapi Jack terlalu cepat untuknya. Dia meluncur turun dari pohon kacang secepat yang dia bisa dan raksasa itu menyadari kalau dia telah diperdaya. Mengikutinya turun. Jack meluncur, meluncur dan turun dari pohon kacang secepat yang dia bisa. Dan mengambil kapak dari rumahnya. Dia mulai menebang pohon kacang tersebut. Pohon kacang itu tumbang dan raksasa itu jatuh dan merusak mahkotanya. Dan pohon kacang itu pun tumbang sepenuhnya. Saat ibu Jack melihat, dia merasa sangat khawatir. Ibunya menyadari bahwa itu adalah kesalahannya. Dia tidak menghentikan Jack dari mencuri barang-barang. Jack menjadi serakah dan dia bisa kehilangan nyawanya karena hal ini. Sang ibu menghampiri Jack, merasa menyesal dan menjelaskan pada Jack. Jack, maafkan ibu yang membiarkanmu mencuri sesuatu. Ibu seharusnya memberitahumu. Bagaimana jika raksasa itu menangkapmu? Kau tidak akan ada lagi di hadapan ibu saat ini. Ibu, aku mendapatkan pelajaran hari ini. Aku akan bekerja keras untuk mengumpulkan uang. Jack dan ibunya sekarang telah kaya raya dan mereka hidup bahagia selamanya.